Mitra bisnis, pembaca Kompas tidak setuju dengan penghapusan sistem outsourcing yang dilakukan pemerintah untuk memberantas perusahaan supplier tenaga kerja yang eksploitatif. Dia berpendapat sistem outsourcing itu sudah ada dan digunakan sejak dulu, baik dalam skala perorangan seperti borongan membangun rumah maupun skala perusahaan seperti borongan melinting rokok. Dia menyarankan sebaiknya pelarangan outsourcing dihapus karena pekerja juga tidak bodoh. Jika tidak puas misalnya karena tidak dibayar setimpal, pasti sudah mengundurkan diri untuk mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional, Frankie Sibarani. Pak Frankie, apa komentar Anda? Iya, itu pembaca Kompas yang cerdas. Artinya banyak pihak yang paham mengenai outsourcing ini bahwa satu, outsourcing itu memang sudah kondisi yang mendunia gitu. Bahwa dikerjakan oleh pihak ketiga itu wajar. Nah, yang kedua, di dalam undang-undang memang dinyatakan bahwa ada non-core, ya, ada yang core business. Nah, yang non-core ini dikerjakan oleh tenaga kerja outsourcing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 66. Nah, memang di situ dinyatakan yang non-core, pekerjaan sifatnya bukan pada kegiatan inti perusahaan itu, ada kata antara lain. Antara lain itu, ya tentu seperti yang kita ketahui ada 5, ya. Ada cleaning service, driver, security, dan 2 lainnya. Nah, tentu pembaca Kompas ini memahami betul mengenai situasi yang terjadi dan juga perundang-undangan yang ada. Sehingga saya sangat setuju dengan pembaca itu bahwa memang harusnya tetap dipertahankan. Nah, yang ketiga pertanyaannya, kenapa ada permasalahan ini? Gitu. Nah, temuan kami di lapangan lebih menunjukkan kepada banyaknya penyedia jasa outsourcing yang kompetensinya kurang, secara administrasinya tidak kapabel, tidak kompeten gitu. Misalnya dilakukan oleh suatu yayasan misalnya, atau koperasi. Nah, sebetulnya mereka pun mendapatkan izin itu dari Disnaker setempat, ya, atau administrasi dia bisa ke kepala desa atau ke pejabat daerah, ya. Nah, itu yang sebetulnya harus diluruskan, harus dibenahi. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian masalah ini serius? Serius di dalam konteks pelaksanaan, tetapi di dalam regulasi sudah sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan dan juga yang ada secara internasional. Nah, melihat banyaknya buruh yang menuntut penghapusan sistem outsourcing ini, menurut Bapak, faktor apa yang mempengaruhi? Apakah mungkin mereka tidak mengerti betul makna dari sistem outsourcing sendiri? Ya, kalau dilihat dari pemahamannya kan kita harusnya sudah jelas di dalam undang-undang. Nah, permasalahannya yang menjadi kekecewaan kami itu adalah bahwa pemerintah di dalam hal ini itu tidak melihat Undang-Undang 13 yang terkait dengan outsourcing itu secara jelas. Gitu. Katakanlah menampung usulan-usulan melalui jalur demo. Nah, kalau itu diselesaikan di dalam tripartitnas, ya, tripartitnas itu ada unsur pelaku usaha, ada unsur pemerintah, dan juga ada unsur pekerja, itu sudah selesai. Nah, tetapi kan ini ada para pendemo yang mendesak supaya diberlakukan hanya 5. Kalau saya melihat sebetulnya keluhan untuk menghapus itu saya boleh katakan bahwa itu salah pemahaman, ya. Tapi bahwa implementasi yang harus dibetulkan itu yang seharusnya didorong. Lalu bagaimana memberantas perusahaan penyalur jasa outsourcing yang dinilai eksploitatif, Pak? Sekarang coba aja di Kemenaker. Punya nggak database mengenai perusahaan pemberi jasa outsourcing? Nomor satu kan datanya dulu. Baru yang kedua, diverifikasi sejauh mana kapasitas atau kemampuan atau kompetensi dari perusahaan outsourcing itu. Nah, dari situ baru dilakukan pemenahan. Nah, sekarang itu langsung kepada outsourcing-nya gitu. Jadi, tidak kepada perusahaan pemberi jasa outsourcing itu. Temuan-temuan tadi sebetulnya lebih kepada perusahaan pemberi jasa outsourcing. Harusnya itu yang ditertibkan. Jangan penggunanya yang ditertibkan. Saya yakin kalau kita bicara soal konteks outsourcing itu pasti akan debatable, ya. Tetapi yang kita dorong itu adalah supaya pemerintah lebih tegas di dalam menyikapi penegakan hukum dan kepastian hukum itu. Ada himbauan, Pak, untuk pelaku industri dan buruh agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Ya tentu para industri atau pengusaha ini kan sudah lelah juga, ya, harus dihadapin dengan demo yang frekuensinya sangat tinggi di tahun ini. Diharapkan tentu kita harus sama-sama bersaing menghadapi persaingan global di mana pasar ekspor semakin tidak mudah, sementara produk kita juga semakin berat untuk berkompetisi. Nah, di sisi lain, banyak produk-produk, katakanlah dari China, dari negara-negara lain yang karena melemahnya pasar dunia ini, akhirnya masuk ke Indonesia dengan harga yang lebih murah. Jadi, harusnya pengusaha dan pekerja itu bersama-sama membangun kinerja yang positif dan produktif untuk menghadapi era global. Demikian Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional, Frankie Sibarani. Saya Wendy Lim.